ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. Kemudian berikutnya bab yang ke-45. Berkata penulis rahimahullahu taala, babu at-tasammi biqadil qadha wa nahwihi. Ya. Jadi ini ketika beliau sudah masuk di dalam berbicara tentang kesyirikan dalam alfaz, kesyirikan dalam lafaz-lafaz, maka beliau singgung ucapan orang yang mencela dahar. Ini kan ucapan ya. Baik. Dan sekarang beliau singgung tentang penamaan orang yang bernama Qadhi Al-Qudah, hakimnya para hakim. Wanahwihi, dan semisal dengannya. Dan semisal dengannya. Baik. Jadi kalimat wanahwihi, apa yang berjalan semisal dengannya. Seperti rajanya para raja. Hah? Atau seperti pemimpinnya para pemimpin. Iya. Seperti ulamanya para ulama, alimnya para ulama. Hah? Itu semuanya masuk. Semuanya dengan hal ini. Iya. Dari ini, dari kedetailan penulis rahimahullahu taala di dalam menyusun pembahasan-pembahasan seputar tauhid agar supaya betul-betul tauhid itu terjaga, jangan terhalangi dengan perkara-perkara yang bisa merusak dari tauhid tersebut. Iya. Jadi ini bab ini khusus dibawakan oleh penulis di sini kaitannya dengan kitab tauhid adalah dalam bentuk penjagaan terhadap sudut-sudut tauhid. Iya. Penjagaan dari sudut-sudut tauhid. Dan kalimat-kalimat yang seperti ini itu bertentangan dengan tauhid. Bertentangan dengan tauhid. Walaupun tidak masuk ke dalam syirik akbar, tapi digunakan kepada selain Allah, ini dari bentuk kelancangan dan adab yang buruk kepada Allah. Sedangkan orang yang bertauhid itu, setiap lafaz yang dia ucapkan itu harusnya mengandung pengagungan dan pembesaran kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Baik. Jadi dikatakan di sini oleh penulis rahimahullahu taala beliau bawakan satu hadis. Kata beliau fi sahihi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Dalam as-sahih dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda dalam as-sahih, maksudnya di sahih Al-Bukhari dan sahih Muslim, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa beliau berkata inna akhna'a ismin indallahi rajulun tasamma malikal amlak la malika illallah. Ya, kata beliau sesungguhnya nama yang paling hina di sisi Allah, nama yang paling rendah di sisi Allah adalah seorang yang bernama Malikal Amlak, rajanya para raja. La malika illallah, padahal tidak ada raja yang berkuasa mutlak kecuali Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ini hadis yang dibawakan oleh penulis rahimahullahu taala di sini. Ya. Sisi pendalilannya itu jelas ya, sisi pendalilannya. Baik. Tentang inna akhna ismin indallah, sungguhnya nama yang paling rendah di sisi Allah. Kemudian hadisnya ditafsirkan oleh Sufyan di sini. Ada penafsiran dari siapa? Sufyan. Ya, rahimahullahu taala. Baik. Jadi Sufyan ibn Uyayna berkata, mithl shahan shah. Mithlu shahan shah. Ya. Baik. Ini seperti gelar shahan shah. Shahan shah ini di kalangan bahasa orang Ajam, ya. Di bahasa orang Ajam. Orang Ajam sama maksudnya. Ya, Malik al-Amlak sama maksudnya. Rajanya para raja. Pemimpinnya, sultannya para sultan. Itu sama maksudnya. Ya. Dan ini ucapan Sufyan ibn Uyayna dari fikih as-salaf. Mereka ketika melihat lafaz dalam hadis, mereka pahami maknanya. Jadi walaupun itu dalam bahasa Arab begitu bunyinya, dalam bahasa Ajam bunyinya juga beda, tapi maknanya sama, maka dia masuk dalam cakupan yang dilarang. Karena semuanya sama dari sisi makna. Ya, wa fi riwayatin, dalam sebuah riwayat, aghyadhu rajulin 'ala Allahi yawmal qiyamah wa akhbathu. Jadi sifatkan bahwa yang memakai nama seperti itu, gelar seperti itu sebut sebagai orang yang paling dimurkai oleh Allah pada hari kiamat. Dan orang yang paling khabith, orang yang paling hina, paling buruk. Ya. Bagi Allah pada hari kiamat. Kemudian dikatakan, ditafsirkan di sini, qauluhu akhna ay awda'a. Qauluhu akhna ay awda'. Jadi akhna'u itu artinya awda'u. Dari kata al-wada', artinya dia sangat rendah, sangat hina. Ya, artinya sangat rendah dan sangat hina. Baik. Jadi ini dalil, ya, dibawakan oleh penulis cuma satu hadis saja. Iya. Jadi dalam hadis ini jelas sekali pelarangan menggunakan kata ini, qadhi al-qudhah dan semisal dengannya. Walaupun dia batasi misalnya qadhi al-qudhah, dia takyid dengan daerahnya. Misalnya di Indonesia, di Malaysia, di Mesir, atau di Saudi. Walaupun secara zahirnya boleh, sebab yang dilarang kan penamaan mutlak seluruhnya. Itu penamaan mutlak. Iya. Baik. Tapi ditakyid pun itu bagusnya ditinggalkan. Bagusnya apa? Ditinggalkan. Baik. Sebab itu yang dimaksudkan, ya, di dalam pembahasan tauhid, seorang menjaga lafaz-lafaz, jangan menyerempet ke dalam hal-hal yang dilarang. Jangan mendekati kepada perkara yang bisa bertentangan dengan keyakinan. Iya. Baik. Dan di sini orang yang menggunakannya ada tiga sifat, ya, dikatakan akhna'a isim, nama yang paling rendah. Aghyadhu rajulin, orang yang paling dimurkai. Wa akhbathu, dan orang yang paling hina. Ya. Di sisi Allah pada hari kiamat. Jadi ini tiga sifat, ya, semuanya hal yang besar, bukan masalah yang kecil. Iya. Baik. Maka di sini secara umum itu seorang menghindari hal-hal yang bentuknya terdapat di dalamnya pengagungan pada hal-hal yang tidak disyariatkan. Iya. Pengagungan pada hal-hal yang tidak disyariatkan. Ada sebagian kebiasaan di masyarakat, kadang bentuknya pengagungan Tapi itu masuk di dalam hal yang dilarang. Ya. Masuk ke dalam hal yang dilarang. Ada perkara yang kadang bagusnya ditinggalkan, jangan menjadi kebiasaan. Ini kadang hukumnya ada sebagian hal jelas larangannya, ada sebagian hal dirinci oleh para ulama. Seperti misalnya kita di Sulawesi Selatan ini, atau di Indonesia secara umum, kalau seorang misalnya lewat di depan orang yang lebih dia tuakan, terus dia membungkuk. Ya, ini membungkuk nggak boleh ya. Karena dia ada bentuk apa? Bentuk perendahan diri. Ya, seperti dia ruku atau semisal dengannya. Maka itu dilarang, tidak dibolehkan. Jelas ya? Kalau dia lewat, dia ginikan tangannya tapi tidak membungkuk. Tabek-tabek misalnya ya. Kalau kita di Sulawesi. Itu tidak ada masalah ya, itu bagus saja. Sama dengan orang lewat, dia berkata permisi. Itu tidak ada masalah. Jelas ya? Tapi kalau dia ada bentuk membungkukkan, menurunkan, al-inhina turun, itu masuk di dalam makna hal yang hanya diberikan untuk Allah. Jelas ya? Kemudian yang kedua, bentuk berdiri menyambut orang-orang yang diagungkan. Jadi ada orang masuk, dia berdiri menyambutnya. Ini kan hukumnya berbeda-beda, dilihat pada keadaannya. Kalau orang tersebut memang senangnya disambut dengan berdiri dan seterusnya, maka tidak boleh dia berdiri. Karena yang seperti itu hanya untuk Allah diberikan. Jelas ya? Tapi kalau misalnya dia perlu disambut berdiri, seperti Nabi berkata ketika Sa'd bin Ubadah didatangkan dalam keadaan terluka, maka Nabi berkata kepada para sahabat, kumu ila sayyidikum, berdirilah kalian kepada pemimpin kalian. Karena Sa'd bin Ubadah ini pemimpin kaumnya. Maka itu enggak ada masalah. Demikian pula kalau misalnya suatu hal yang berjalan di kebiasaan, ada tamu masuk, dia berdiri menyalaminya dan seterusnya, itu hal tidak ada, tidak dipermasalahkan. Jelas ya? Tidak dipermasalahkan, biasa. Jadi ada hal yang kadang dia jelas tidak boleh, ada hal yang mungkin perlu dirinci. Tapi intinya semuanya terkait di dalam sudut pengagungan. Itu hati-hati dalam bentuk pengagungan yang hanya harusnya hanya diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Baik. Di dalam hadis ini kita petik beberapa pelajaran. Pelajaran yang pertama, ya tadi itu Sufyan bin siapa tadi? Bin Uyainah ya, sudah berlalu biografinya. Ya, dalam hadis terdapat pengharaman bernama dengan Qadhi Al-Qudah atau Malikil Amlak. Ya. Jadi penulis ini luar biasa ya secara beliau berdalil. Kalau di judul beliau kasih judul Qadhi Al-Qudah. Qadhinya para qadhi. Kalau di haditnya, larangan di dalam hadit apa? Malik al-Amlak, rajanya para raja. Tapi beliau kiaskan bahwa ini sama dengan penamaan apa? Qadhi Al-Qudah. Sebab ini penamaan kadang digunakan di masa beliau. Kadang digunakan di mana? Di masa beliau. Jadi beliau menegur pada hal yang dilarang, dibawakan dalil tentang hal tersebut. Iya. Kemudian terdapat di dalam hadis juga kewajiban menghormati nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Iya. Padahal yang merupakan kekhususan bagi Allah itu nama hanya milik Allah, seperti Malikal Amlak itu hanya nama Allah. Ya, maka wajib dihormati. Baik. Kemudian yang ketiga, terdapat anjuran untuk tawadhu, merendah hati dan memilih nama-nama yang mencocoki dirinya sebagai makhluk dan gelar yang mencocoki dirinya. Ya, jelas ya? Karena itu bahasa-bahasa yang dipakai oleh para ulama itu bahasa yang mencocoki syariat. Dan memang dalam hal ini Saudi Arabia luar biasa ya dalam penjagaan terhadap tauhid. Itu belum pernah ada di dalam sejarah para raja, orang-orang yang berkuasa ada yang bergelar Khadimul Haramain, pelayan dua tanah suci. Dia sebut dirinya apa? Pelayan. Hah? Jadi dia tidak mengatakan penguasa tanah suci, tapi dia mengatakan apa? Pelayan dua tanah suci. Itu bentuk pengagungan terhadap tauhid. Jazakumullah khairan. Iya. Di Mahkamah Agungnya tidak dikatakan hakim apa namanya? Kepala Mahkamah Agung, tidak dikatakan hakimul hukam misalnya atau qadi al-qudah, tapi dikatakan ra'isul mahkamah, kepala mahkamah. Itu penamaan benar ya, bagus. Baik, jadi semuanya dari penamaan-penamaan hal-hal yang dijaga sudut-sudut terkait dengan tauhid. Baik, penulis rahimahullahu ta'ala menyebutkan beberapa masail di akhir dari bab ini. Kata beliau, al-ula an-nahyu an-tasammi bil malik al-amlak, larangan untuk menggunakan gelar raja di raja, ya rajanya pak raja, atau dia gunakan qadhi al-qudah, itu juga masuk di dalam larangan. Iya, baik, dan itu pelarangannya jelas ya, karena bahasa di dalam hadits inna akhna ismin aghyada rajulin, ya jelas ya, atau aghyadu rajulin akhbathu, itu kan semuanya menunjukkan celaan yang besar. Ya, cara pasti menjelaskan bahwa ini adalah hal yang dilarang. Baik, yang kedua, annama fi ma'nahu mithluhu kama qala Sufyan. Ya, apa yang semakna dengannya, yang sejenis dengannya adalah sama, sebagaimana yang diucapkan oleh Sufyan, Sufyan ibn Uyainah, rahimahullah. Ya, jadi memakai qadhi al-qudah itu sama, sayyidus sayyidat. Ya, ya. Kalau penggunaan Syekhul Islam, dia kalau bermakna mutlak Islam itu hanya kembali kepada dia, itu tidak boleh ya. Tapi umumnya yang digunakan kalimat Syekhul Islam itu maksudnya adalah dia adalah orang yang memperbaharui agama, menampakkan Islam. Maksudnya salah seorang Syekh di dalam Islam yang memperbaharui apa? Munculnya Islam. Nah, itu enggak ada masalah ya dalam penggunaan seperti itu. Sama dengan penggunaan imamul a'immah. Imamul a'immah ini penggunanya tidak boleh ya dari sisi pembahasan tauhid. Iya. Tidak ada yang menggunakan hal itu untuk Imam Ibn Khuzaimah rahimahullahu ta'ala memberi gelar beliau imamul a'immah. Tapi mereka maksudkan hal-hal tertentu. Pada hal-hal tertentu. Baik. Dan telah saya terangkan tadi bahwa pada sebagian perkara mungkin bisa dikatakan boleh kalau dia terkait dengan hal tertentu, tapi kalau dia tinggalkan itu lebih bagus. Kalau ditinggalkan itu lebih apa? Itu lebih baik. Iya. Kemudian yang ketiga, ats-tsalitsa at-tafattun lit-taglidi fi hadza wa nahwihi mal qata bi anna al-qalb lam yaqsid ma'nahu. Yang ketiga, mendalami mana teguran keras ini. Iya. Terhadap persoalan ini dan semisalnya. Walaupun hati dipastikan tidak memaksudkan makna ucapan tersebut. Ya. Jadi ini subhanallah ya. Ini penulis luar biasa cara beliau memetik dalil. Jadi penggunaan kalimat malikul amlak, mungkin orang yang menggunakannya tidak memaksudkan dengannya dia adalah rajanya di raja. Hah? Tapi penamaan ketika terjadi, Nabi menjelaskan tentang bahayanya. Iya. Tegas di dalam melarangnya. Makanya harus dipahami. Itu pembahasan-pembahasan tauhid itu seperti itu. Jadi kalau ada orang yang berucap kekufuran, kalimat yang mengandung ridda, kemurtadan, diingkari dengan keras. Oh, adapun maksud pada orang yang mengucapkannya itu urusan lain. Itu urusan lain. Jelas ya? Tapi kemungkaran itu ketika terjadi, dia apa? Diingkari, dijelaskan tentang hukum ucapan yang seperti itu. Ini kaidah-kaidah di dalam apa? Di dalam syariat. Baik. Karena itu kalau ada yang menggampangkan masalah-masalah seperti itu, itu cuman orang-orang yang kurang mendalam di dalam memahami tauhid saya. Iya. Seperti misalnya kemarin ada yang berkata tentang Nabi Musa seperti preman misalnya. Iya. Dari sisi kalimat harus diingkari. Sebab itu adalah suatu celaan terhadap Nabi dan itu kemurtadan menurut kesepakatan ulama. Ya, maksud si pengucap itu bukan urusan orang yang mengingkari. Pembahasan hukum dia secara person, dia murtad, itu urusannya di pengadilan. Nanti pengadilan yang jatuhkan hukum sebagai orang yang murtad. Tapi sebagai kalimat, itu harus dijelaskan. Jelas ya? Kalau ada yang berkata misalnya, ini kalimat murtad, tapi kita berbaik sangka kepada niat pelakunya. Ya, semua orang berbaik sangka, untuk apa menyebut berbaik sangka? Sok bijaksana saya. Tidak ada kecemburuannya terhadap apa? Terhadap tauhid. Kalau orang punya kekuatan di dalam pembahasan tauhid, di pembahasan akidah, ada kalimat seperti itu pengingkaran. Sini Nabi tidak melihat. Dan bisa dipastikan, kata Syekh di sini, bahwa mungkin saja dia tidak memaksudkan menggunakan gelar Malikul Amlak. Tapi bersama dengan itu Nabi tegaskan, inna akhna ismin inda Allah, nama yang paling hina di sisi Allah, rajulun tasamma bimalikil amlak. Jelas ya? Tidak dilihat kepada maksudnya pada nama yang digunakan. Iya. Ada lagi katanya harus dilihat niatnya apa. Nah, ini yang paling bahlul ini, orang seperti ini. Ya. Jahil murakkab namanya. Jahil kuadrat pangkat dua. Kalau dia pangkat satu saja itu bisa diajari. Ini sudah keliru. Dia keliru lagi di sudut yang lain. Baik. Maka hal-hal yang seperti ini harusnya diperhatikan ya. Saya sengaja ingatkan bahwa banyak orang yang keliru di dalam pembahasan-pembahasan. Sebabnya apa? Kurang di dalam memahami akidah yang benar. Karena itu ikhwani fillah, perhatikan pembahasan-pembahasan tentang tauhid. Itu hal yang menyelamatkan seseorang dari fitnah. Membuat orang teguh ketika terjadi kerancuan-kerancuan di tengah manusia. Iya. Ya, kalau dia dasarnya tidak punya perhatian dengan tauhid, ada sebagian di masa ini kadang dai mengatakan dirinya dai ahli sunnah dan seterusnya, tapi perhatiannya terhadap tauhid memprihatinkan sekali. Ini repot ya. Judul-judul ceramahnya kebanyakan tematik saja. Urusan ibu-ibu rumah tangga, perdamaian, ya, akhlak. Semuanya bagus ya, semuanya bagus pembahasan agama. Tapi sore mengenal tauhid itu, itu harusnya kelihatan. Apalagi dia dai ahli sunnah. Mengikuti jalannya para nabi dan para rasul. Para nabi dan para rasul itu semua kalimat-kalimat mereka terkait dengan tauhid. Manusia diarahkan ke sana. Jadi kalau sudut tauhid ini sudah kita lemahkan, kita gampangkan, ini menjadi bahaya untuk seseorang. Ya Allah al-musta'an. Baik. Berikutnya yang ke berapa? Yang keempat, ar-rabi'ah, at-tafattun anna hadha li ajlillahi subhanahu wa ta'ala. Yang keempat, larangan ini tiada lain hanya untuk mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Baik. Jadi ini larangan Ini harus diperhatikan, kata Syekh, kita harus tafattun, ya, punya perhatian yang teliti, lebih detail lagi, bahwa ini larangan karena mengagungkan Allah. Jelas ya, karena penamaan itu tidak layak kecuali hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya. Karena itu tidak boleh seorang itu membahasakan dengan bahasa-bahasa dia sendiri. Ya, membahasakan sesuai dengan keinginannya. Jelas ya? Nah, kalimat-kalimat yang dipakai di dalam bahasa syariat itu harus bahasa yang paling tinggi. Bahasa yang paling bagus. Kalau dia terkait dengan tauhid, bahasa yang paling mengagungkan dan membesarkan Allah. Jangan ada bentuk bahasa yang mengandung apa? Kekurangan, apalagi membuat celaan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, karena itu pengaruh pengagungan, pengaruh tauhid di dalam hati itu penting. Kalau di dalam tauhid, di dalam hatinya tauhidnya bagus, maka itu kelihatan di ucapan-ucapan dan apa? Perbuatan-perbuatannya. Baik.